Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syedara Lun, berita sore edisi hari ini Senin 12 Desember 2022 dibacakan Iskan Novita dan Ardiansyah. Pengendara becak meninggal dunia akibat tabrakan dengan truk tronton di Aceh Utara. Dua kapal feri dari Pulau Simelu batal berlayar karena cuaca buruk. Jalan di Banda Aceh dipenuhi lubang, Dewan desak pemerintah Aceh segera perbaiki. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambi FM. Sudarlun, kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Nasional Medan Banda Aceh, tepatnya di Desa Ulerlung, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Minggu pagi sekitar pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut melibatkan becak motor Honda CB150 berwarna hitam dengan plat polisi BL4756NAK dengan truk tronton FT510 warna hitam BL8658PF. Akibatnya pengendara becak tewas di tempat. Kasat Lantas Polres Loksmawe AKP Adik Taufik mengatakan korban tewas pengendara becak bernama Rusli Hanafiah, 45 tahun, warga desa Pusung Baru, Kecamatan Banda Sakti, Loksmawe. Peristiwa ini bermula saat pengendara becak melaju dari arah barat ke timur. Tiba di lokasi, korban menghindari jalan yang berlubang hingga melaju melebar ke kanan jalan. Namun saat bersamaan dari arah berlawanan datang truk tronton yang dikendarai Adari, 49 tahun, warga Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidi. Karena jarak kedua kendaraan sudah sangat dekat sehingga tabrakan pun tidak dapat dihindari. Akibat kejadian ini, pengendara becak yang luka parah meninggal di tempat. Sementara becak barang dan truk tronton mengalami kerusakan pada bagian depan dengan kerugian material diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Sederalun, dua kapal feri mengangkut penumpang dan barang dari Pulau Simelu batal berlayar menyusul cuaca buruk dan gelombang tinggi di Samudra Hindia. Supervisi ASDP Simelu M. Tinambunan di Simelu mengatakan, dua kapal feri yang batal berlayar tersebut yakni kapal motor penumpang atau KMP Teluk Singkil dan KMP Teluk Sinabang. Kedua kapal feri tersebut batal berlayar ke Pelabuhan Labuhan Haji di Kabupaten Aceh Selatan. Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, cuaca buruk terjadi di Samudra Hindia, perairan Kabupaten Simelu. Gelombang laut mencapai 4 meter dan angin kencang. Kondisi cuaca buruk ini berbahaya bagi pelayaran, sehingga dua kapal feri batal berlayar. Kepala UPTD Pelabuhan Sinabang Kabupaten Simelu, Hendra Wijaya, mengatakan pembatalan pelayaran dua kapal tersebut sudah diinformasikan kepada masyarakat. Kapal akan diberangkatkan setelah cuaca kembali membaik. Saat ini, KMP Teluk Singkil dan KMP Teluk Sinabang disandarkan di Pelabuhan Sinabang. Sudarlun, beberapa ruas jalan protokol di Banda Aceh mengalami kerusakan dan berlubang, sehingga kondisi ini sangat membahayakan para pengguna jalan. Oleh karena itu, anggota DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi, SPD, MPD, mendesak pemerintah Aceh segera melakukan perbaikan. Dr. Musriadi meminta agar pemerintah Aceh supaya segera melakukan perbaikan jalan yang berlubang, sebab beberapa jalan protokol itu berada dalam wewenang provinsi. Pantauan Serambi, lubang di jalan utama itu berada di Jalan Ali Hashmi Pango, Jalan Panglima Nyak Makam Lampineng, Jalan T. Iskandar Ulikaring, Jalan T. Nyarip, hingga jalan seputar Lapangan Blang Padang. Karena kedalaman lubang yang semakin bertambah, beberapa sepeda motor nyaris kecelakaan akibat terperosok. Musriadi menyebut, meskipun jalan itu merupakan wewenang provinsi, warga mengadukan ke pemerintah kota. Karena itu, ia juga meminta Pemko Banda Aceh mengambil sikap dengan menjalin komunikasi dengan pemerintah Aceh guna mengatasi jalan yang rusak tersebut. Sederalun, puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara Aceh menggelar aksi di halaman Gedung Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Aceh. Mereka mendesak Kadis DKP Aceh agar membuka secara transparan dan bertanggung jawab atas dugaan penyelewengan dana hibah sebesar 196 miliar tahun 2019. Ketua BEM Nusantara Aceh, Khalis, dalam orasinya mengatakan hari ini pihaknya melakukan orasi demi memperjuangkan hak nelayan. Khalis mempertanyakan bagaimana surat izin penangkapan ikan atau SIPI yang selama ini dikeluhkan nelayan lantaran proses pengurusannya yang sangat lama. Bahkan dana hibah tahun 2019 sebesar 196 miliar belum jelas hingga saat ini. Bahkan Aliansi BEM Nusantara Aceh mengaku mendapat ancaman dari oknum dalam melakukan aksi terkait desakannya kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh perihal penyelewengan dana hibah tahun 2019 sebesar 196 miliar rupiah. Khalis mengaku oknum tersebut melakukan intervensi hingga ancaman kepada mahasiswa untuk menghentikan aksi ini terkait tuntutan kepada Kadis DKP Aceh. Khalis meminta agar DKP Aceh lebih terbuka dalam mengusut tuntas kasus tersebut. Menurutnya, kasus dana hibah tersebut sudah berjalan sangat lama dan tidak ada kejelasan hingga saat ini. Selain dana hibah, peserta aksi menuntut agar DKP Aceh menuntaskan segala pungutan liar atau pungli saat mengurus surat izin penangkapan ikan atau SIPI. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta instansi negara untuk mencopot pejabat yang tidak patuh mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Hal ini dikatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat menanggapi persoalan tidak adanya LHKPN ex-Kadiv Propam Polri Ferdi Sambo lantaran tidak lengkap. Menurut Alex, tidak ada sanksi tertentu terhadap penyelenggara negara yang menjadi pihak wajib lapor atau WL untuk menyampaikan maupun melengkapi laporan LHKPN. Mestinya secara internal pelaporan LHKPN dijadikan semacam standar perilaku pejabat. Alex mendorong instansi negara agar bisa menjadikan LHKPN sebagai syarat untuk menduduki suatu jabatan strategis. Bahkan pejabat yang tengah menduduki jabatan tertentu harusnya bisa dicopot jika tidak menyampaikan LHKPN. Sebagaimana informasi, harta kekayaan Ferdi Sambo yang kini menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J itu dinilai janggal dengan pendapatannya sebagai perwira tinggi Polri. Bahkan dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J itu terungkap bahwa biaya operasional untuk kebutuhan rumah Sambo mencapai 200 juta rupiah per bulan. Cederalun, pasukan Taliban Afghanistan melepas tembakan di perlintasan perbatasan dengan Pakistan yang dibalas oleh tentara Islamabad. Sedikitnya 6 warga sipil Pakistan dan 1 tentara Taliban Afghanistan tewas dalam baku tembak di perbatasan tersebut. Militer Pakistan dalam pertanyaannya menyebut lebih dari selusin orang mengalami luka-luka akibat tembakan tak berasal dan membabi buta di dekat kota Chaman, Provinsi Balochistan pada Minggu waktu setempat. Tembakan itu disebut menggunakan senjata berat mencakup artileri atau mortir dan diarahkan ke populasi sipil di perlintasan perbatasan Chaman yang menghubungkan Provinsi Balochistan di Pakistan dengan Provinsi Kandahar di Afghanistan. Tentara Pakistan membalas tembakan itu dan terjadilah baku tembak. Menurut keterangan militer Pakistan, sedikitnya 6 warga sipil tewas dan 17 orang lainnya mengalami luka-luka akibat tembakan pasukan Taliban Afghanistan itu. Bentrokan terjadi setelah pasukan Afghanistan berusaha memotong sebagian pagar di perbatasan. Sedangkan keterangan sumber-sumber keamanan Afghanistan menyebut bentrokan terjadi setelah pasukan Pakistan menuntut pasukan Afghanistan menghentikan pembangunan pos keamanan baru di sisi perbatasan mereka. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita sore edisi hari ini Senin 12 Desember 2022. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Syedar Alun, wassalam.